dengan cinta. Meski semua itu hanyalah sesaat, tapi kisah kita mungkin terlupa. Ampuni aku untuk semua kelakuanku, benarkan diri tanpa ingin untuk mengerti. Dan semua ini mendewasakanku, ajariku oh.